Faslun fi ahkamil kitabah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum kitabah. Kitabah atau perjanjian antara budak dengan sayidnya nanti akan dijelaskan ya. Bikasril kafi fil asyar wakila bifatihah. Kata kitabah ini harokat huruf kaf ini memiliki dua harokat ya. Ada yang membaca kasroh kitabah, ada yang membaca juga katabah atau fathah. Namun yang menurut lugat yang lebih populer adalah dibaca kasroh. Kal itaki sama seperti kal itakoti ya, sama seperti itakoh ya. Ada yang baca itakoh, ada yang baca atakoh, tapi yang lebih populer dibaca kasroh. Wahya lugatan makhudatun minal katbi wahwa bima'na dhammi wal jam'i li'anna fiha dhammu najmin ila najmin. Makna lugat dari kitabah ini diambil dari kata katbi yang bermakna mengumpulkan. Jadi mengapa akad ini dinamakan kitabah yang memiliki arti mengumpulkan? Karena di dalam akad kitabah terdapat pengumpulan satu cicilan ke cicilan yang lain. Wasyara'an itkun mu'allakun ala malin munajjamin biwaktaini ma'lumaini fa'aktar. Makna syar'i dari kitabah adalah memerdekakan, memerdekakan budak yang digantungkan dengan harta, harta yang harus dibayar, tetapi pembayaran itu harus dicicil selama dua kali cicilan ya, minimal dua kali. Jadi tidak boleh dibayar tunai, tetapi harus dicicil selama dua kali cicilan atau lebih, dan waktu cicilannya harus jelas. Wal kitabatu mustahabbatun idza sa'alahal abdu awil amatu. Wa kana kullun minhuma ma'munan ay aminan muktasiban ay qawiyan ala kasbin yufi bimal tazamahu min ada'in nujum. Hukum kitabah, hukum melakukan akad kitabah bagi sayyid, bagi pemilik budak ini hukumnya sunnah ya. Kesunahan itu berlaku bila budak yang dimilikinya meminta. Jadi bila ada budak baik itu laki-laki atau perempuan meminta kepada sayidnya untuk kitabah, maka sayid disunahkan untuk melakukannya. Dan kesunahan itu berlaku bila keduanya adalah orang yang bisa dipercaya. Keduanya artinya budak ya, budaknya itu termasuk orang yang bisa dipercaya dan juga mampu menghasilkan penghasilan yang digunakan untuk membayar cicilannya, cicilan kemerdekaan ya. Wala tasihu illa bimalin ma'lum kaqauli sayyidi li 'abdi katabtuka 'ala dinaraini. Dan cicilan atau kesepakatan yang harus dibayar ini harus jelas, jumlahnya harus jelas. Seperti misalkan di kitab ini dicontohkan 2 dinar ya, 2 dinar. Jadi katabtuka 'ala dinarain, saya mengakati kitabah kamu dengan syarat membayar 2 dinar. Wa yakunul malul ma'lumu ma'ajalan ila ajalin ma'lum aqalluhu najman. Jadi seperti pengertian dari kitabah bahwa jumlah yang dibayarkan oleh budak ini harus dicicil minimal 2 kali cicilan, yang masa temponya, jatuh temponya ini harus jelas. Kaqauli sayyidi fil misalil madkuri li 'abdihi tadfa'u ilayya dinaraini fi kulli najmin dinar wa idza adaita dzalika fa anta hurun. Jadi jumlah keseluruhan yang dibayar harus jelas dan jumlah percicilan juga harus jelas. Jadi contohnya seperti tadi ya, contoh mudahnya jumlah yang harus dibayarkan 2 dinar dan 2 dinar itu setiap cicilannya dibayar 1 dinar. Jadi dibayar 2 kali dan setiap pembayaran 1 dinar. Wahya ayyul kitabatu shahihatu min jihati sayyidi lazimatun falaisa lahu fashuha ba'da luzumiha. Dan akad kitabah ini tergolong akad yang berbeda dengan yang lain. Jadi akad ini memiliki dua sisi ya, memiliki dua sisi, yaitu sisi pemilik budak atau sayyid dan sisi budak. Kalau dari sisi pemilik budak, akad ini tergolong akad yang lazimah, Akad lazimah artinya setelah akad ini terjadi maka sayyid atau pemilik budak tidak bisa membatalkannya, tidak bisa fasih, tidak bisa merusak akad. Illa ayat jizal mukatibu. Jadi akad lazimah ini lawan dari jaiz ya. Biasanya akad ada yang jaiz, ada yang lazim. Ini termasuk yang lazim tapi dari sisi sayyid. Illa ayat jizal mukatibu an adain najmi au ba'dhi indal mahil. Kakaulihi ajastu an dalik fali sayyidi hina idin fasuha. Jadi seorang sayyid tidak bisa merusak akad di tengah-tengah kecuali bila budak yang bersangkutan itu tidak mampu membayar cicilannya, tidak mampu membayar keseluruhan atau tidak mampu membayar sebagian di saat jatuh tempo. Jadi misalkan di sini dicontohkan seorang budak yang mengatakan ajastu an dzalik, saya tidak mampu membayarnya. Bila budak sudah mengakui ketidakmampuan itu, maka sayyid boleh merusak akad kitabah. Wa fi ma'nal ajzi imtina'ul mukatabi an ada'in nujum mal kudrati 'alaiha. Yang termasuk sesuatu yang sama dengan ketidakmampuan budak membayar adalah ketidakmauan. Jadi tidak mau sama dengan tidak mampu. Jadi seorang budak mukatab yang menolak membayar, tidak mau membayar padahal dia mampu, itu juga sama seperti ketidakmampuan. Dalam arti bila budak mukatab tidak mau membayar cicilannya setelah jatuh tempo, maka seorang sayyid bisa memfasih atau merusak akad kitabah. Wal kitabatu min jihatil abdil mukatabi jaizatun. Dan dari sisi budak akad kitabah ini jaiz ya. Jaiz artinya budak itu boleh merusak akad, boleh memutus atau merusak akad di tengah-tengah. Falahu ba'da akdil kitabati ta'jizu nafsihi bitorib kisabik walahu aidon fasuha matasa'a wa ingkana ma'ahu ma'yufi bihi nujumal kitabah. Jadi seorang budak setelah akad kitabah sah, dia boleh merusak atau menghentikan akad itu kapanpun dia mau, baik dia mampu membayarnya atau tidak. Wa fahama qaulul musannif ma tasha'a annalahu ikhtiyarul fashi. Amal kitabatul fasidatu fajaizatun min jihatil mukatabi wasayyid. Dan akad kitabah yang memiliki dua sisi yang berbeda ini antara sayyid dan budak, ini hanya berlaku untuk akad kitabah yang sah ya, kitabah yang sahihah. Jadi tidak berlaku kepada akad kitabah yang fasidah. Akad kitabah yang tidak sah. Kalau akad kitabah yang tidak sah, ini antara sisi sayyid dan sisi budak ini sama, yaitu sama-sama jaizah, sama-sama mereka berdua bisa memutusnya di tengah jalan. Walil mukatabi tasarrufu fima fi yadihi minal mal. Seorang budak yang berstatus mukatab, dia diperbolehkan melakukan tasarruf, diperbolehkan melakukan transaksi untuk harta-harta yang dimilikinya ya. Jadi harta-harta yang ada di dalam kekuasaannya ini diperbolehkan untuk ditasarrufkan. Bi bai'in, ini kurang ba ya, bukan bai'un, syira'un, ijarun, tapi kurang ba. Bi bai'in wa syira'in wa ijarin wa nahwi dzalik. Jadi hal-hal yang transaksi-transaksi yang bisa mendatangkan keuntungan ini boleh dilakukan. Contohnya seperti menjual, membeli, menyewakan, dan lain-lain. Yang tidak diperbolehkan adalah tasarruf yang tidak mendapatkan keuntungan apapun. Misalnya hibah ya, hibah atau memberikan barangnya cuma-cuma, ini tidak sah dilakukan. Wa fi ba'dhi nusail matni wa yamlikul mukatabu tasarrufa fi ma fihi tanmiyatun lil mal. Dia ada perbedaan manuskrip seperti biasanya. Di manuskrip yang lain menuliskan yamlikul mukatabu tasarruf fi ma fihi tanmiyatun lil mal. Sama artinya ya. Bahwa seorang mukatab bisa memiliki tasarruf asalkan tasarruf itu bisa mengembangkan harta yang dimiliki. Wal muradu anal mukataba yamliku bi aqdil kitabati manafi'ahu wa aksabahu illa annahu mahjurun alaihi li ajli sayyidi fi istihlakiha bi ghairi haqqin. Jadi artinya adalah budak mukatab, dia dengan akad kitabah dia memiliki semua kemanfaatan dirinya dan memiliki semua hasil yang diperolehnya. Akan tetapi dia tasarufnya terbatasi atau mahjur aleh, ya, dia statusnya adalah mahjur aleh atau orang yang terbatasi tasarufnya untuk sayidnya. Jadi terbatasi dalam hal-hal yang merusak atau menghilangkan kepemilikannya, ya, merusak hal-hal yang merusak kepemilikannya tanpa mendatangkan keuntungan, ini tasarufnya tidak sah. Wa yajibu 'ala sayyidi ba'da sihati kitabati 'abdihi ayyadu'a ayyahutta anhu min malil kitabati ma aysyai'an yasta'inu bihi 'ala ada'in nujumil kitabah. Setelah akad kitabah sah, setelah kesepakatan antara sayyid dan budaknya sah, seorang sayyid diharuskan untuk mengurangi sedikit harta yang harus dibayar. Jadi misalkan dalam contoh tadi, setelah kesepakatan itu sah dibayar 2 dinar, maka seorang sayyid harus menguranginya sedikit, ya. Misalkan dari 10 menjadi 9 misalkan. Dan pengurangan itu tentunya ditujukan untuk membantu agar budak yang bersangkutan mampu membayar cicilan kitabah. Ini di kitab yang lain ada perbedaan, ya. Tidak al-hattu. Al-hattu ali'anah alal itki. Ada kurangnya banyak, ya. Kalau di kitab yang lain, setelah kata kitabah, setelah kata ala ada'in uzumil kitabah ini, ada kata wayakumu maqamal hati ayat fa'a lahu sayyidu juz'an makluman min malil kitabah. Jadi kurangnya banyak ini, ya, beberapa kata. Jadi hukum mengurangi ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Akan tetapi pengurangan ini bisa digantikan dengan seorang sayyid yang memberikan harta kepada budaknya. Jadi semestinya yang harus dilakukan sayyid adalah mengurangi, tapi boleh tidak mengurangi asalkan sayyid memberikan sebagian uangnya, memberikan sebagian tertentu dari harta kitabah. Jadi misalkan tadi kesepakatannya budak harus membayar 2 dinar, tidak dikurangi oleh sayyid. Tetapi sayyid memberikan 1 dinar, jadi harus membayar 10, tapi sayyid memberi 1 dinar, itu boleh, ya. Jadi ada daf'u malil kitabah ini bisa menggantikan hattu atau mengurangi. Jadi yang kurang, kata yang kurang adalah wayakumu maqamal hati ayat fa'alahu sayyidu juz'an makluman min malil kitabah. Lakinil hattu awla minad daf'i li'anal qasda bil hati baru ali'anah ini, ya. Li'anal qasda bil hati ali'anatu alal itki. Jadi keduanya boleh dilakukan, boleh mengurangi atau boleh memberi, tetapi yang lebih baik adalah mengurangi, ya. Mengurangi lebih baik daripada memberi, karena tujuan dari mengurangi adalah membantu kemerdekaan budak, dan hal itu lebih nyata dibandingkan dengan memberi. Ali'anatu alal itki wahiyya muhaqqaqatun fil hati mauhumatun fid daf'i. Jadi yang lebih nyata untuk membantu adalah mengurangi. Dan kalau seorang sayyid mengurangi cicilannya, kan berarti sudah pasti sayyid itu bisa membantunya. Tapi kalau sayyid memberikan hartanya kepada budak, belum tentu harta yang diberikan itu bisa membantunya untuk memerdekakan. Artinya belum tentu juga harta yang diberikan oleh sayyid itu membantunya mempercepat, ya, membantunya mempercepat. Wala ya'tiku al-mukatabu illa bi'ada'i jami'il mal. Dan seorang budak mukatab, dia belum bisa memiliki status merdeka selama dia belum melunasi semua cicilan yang harus dibayar kepada sayyid. ay malil kitabati ba'dal qadril maudu'i lah ba'dal qadril maudu'i anhu min jihati sayyid. Jadi setelah sayyid melakukan pengurangan harta yang dibayarkan, maka sebelum budak mukatab mampu melunasi semuanya, statusnya belum merdeka.